Remaja Tapen Community yang kita sebut itu aja. Ya Mas ya. Yuk sayang lagunya Bojogalak sih. Bojogalak. Kita bermain bersama Romansa. Yes. Aku